Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada kesempatan kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita buka kajian kita mengenai kitabun nikah. Dan untuk kesempatan kita pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai ta'adduduz zaujat atau hukum daripada poligami atau kawin lebih dari satu orang istri. Di sini Imam Abi Suja beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa yajuzu lil hurri, dan diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang merdeka, ayyajma'a baina arba'i hara'ira, untuk kawin empat orang istri, untuk mengumpulkan empat orang istri, wal abdi, dan diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang berstatus hamba sahaya, baina tsnataini, untuk mengumpulkan dua istri. Jadi intinya seorang laki-laki yang merdeka boleh kawin empat orang istri. Kalau laki-laki tersebut berstatus hamba sahaya, maka dia cuma diperbolehkan beristri dua orang saja. Hukum daripada poligami, kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran, hukum poligami adalah diperbolehkan. Pada asalnya hukum poligami adalah diperbolehkan atau mubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti dalam surat An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu takut, artinya jika kamu takut kawin dengan anak-anak yatim dan tidak bisa berbuat adil di antara mereka, fankihu, maka nikahilah perempuan-perempuan yang baik untuk kamu, dua, tiga, atau empat. Maksud daripada ayat ini adalah jika kamu takut nantinya kalau kamu kawin dengan anak-anak yatim yang telah kamu rawat dan kamu atur mereka, yang telah menjadi tanggungan kamu. Kalau takut tidak bisa berbuat adil di antara anak-anak yatim tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kamu untuk menikahi selain anak-anak yatim tersebut, dua orang, tiga orang, atau empat orang. Jadi ayat ini adalah menunjukkan bahwasanya ta'adduduz zaujat atau poligami hukum asalnya adalah diperbolehkan. Cuma kadang-kadang poligami ini hukumnya bisa berubah menjadi sunnah atau berubah menjadi makruh, bahkan bisa berubah menjadi haram. Itu tergantung daripada situasi dan kondisi orang yang melakukannya. Yang pertama, kalau seorang laki-laki butuh untuk kawin, butuh istri yang kedua, butuh kawin dua atau butuh kawin tiga misalnya. Misalnya orang tersebut tidak cukup beristri seorang istri karena syahwatnya sangat besar, istri satu tidak cukup untuk melayani dia. Atau istri yang pertama sakit, tidak bisa melayani dia semestinya. Atau istri yang pertama mandul, tidak bisa memberikan keturunan, sedangkan dia kepingin untuk punya anak. Dan kemungkinan besar dalam hatinya kalau dia kawin lagi, kawin dua, dia bisa berbuat adil di antara kedua istrinya. Maka dalam keadaan seperti ini, poligami atau ta'addud zaujat diperbolehkan dan sunnah, karena ada keperluan atau ada maslahat dalam kawin yang kedua ini. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, kita lihat sirah atau sejarah para sahabat, mereka kawin untuk mencari istri yang kedua ini karena keadaan seperti ini. Kadang-kadang mereka melihat atau mereka butuh istri kedua karena istri yang pertama sudah tua misalnya dan tidak bisa melayani dia lagi, sedangkan dia sangat membutuhkan pelayanan. Atau misalnya istri yang kedua atau istri yang pertama sakit, maka para sahabat banyak yang kawin istri yang kedua karena sebab-sebab tersebut. Dan dia, mereka bisa berbuat adil di antara kedua istrinya. Yang kedua, jika seorang laki-laki yang telah beristri satu tidak ada keperluan sama sekali untuk kawin lagi, tapi dia ingin kawin lagi sekedar untuk bersenang-senang, ya, dan dia dalam hatinya ragu-ragu apakah dia bisa untuk berbuat adil di antara kedua istrinya atau ketiga istrinya atau tidak, maka dalam keadaan seperti ini poligami hukumnya makruh karena tidak ada keperluan sama sekali. Istri yang pertama masih bisa melayani dia dengan baik dan dia juga tidak mempunyai syahwat yang kuat. Dalam keadaan seperti ini, poligami hukumnya dimakruhkan, makruh. Karena untuk sekedar senang-senang saja, untuk sekedar menuruti hawa nafsu, sedangkan dia ragu-ragu apakah bisa berbuat adil di antara kedua istrinya atau ketiga istrinya. Kalau tidak bisa memenuhinya, maka dalam keadaan seperti ini hukumnya dimakruhkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau telah bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan perkara yang meragukan kamu menuju perkara yang tidak diragukan. Yang ketiga, ya, jika dia dalam hatinya dia tidak mempunyai kemampuan untuk kawin dua, atau dia yakin bahwasanya kalau dia kawin lebih dari satu dia tidak mungkin bisa berbuat adil karena beberapa sebab, karena sebab dia orang yang tidak punya, orang yang fakir, atau sebab dia lemah atau tidak percaya dengan dirinya bahwasanya dirinya besok akan berbuat tidak adil, maka dalam keadaan seperti ini poligami hukumnya haram. Karena apa? Karena dia merasa yakin kalau dia kawin dua atau kawin lebih dari satu tidak bisa untuk berbuat adil di antara istri-istrinya, atau tidak bisa memberikan nafkah yang selayaknya untuk istri-istrinya karena dia orang yang fakir. Maka poligami dalam keadaan seperti ini hukumnya diharamkan karena dia akan berbuat zalim kepada istrinya. Sedangkan berbuat zalim ini diharamkan oleh agama. Atau dia berbuat dharar, berbuat sesuatu yang menyakitkan istrinya. Karena menyakitkan orang lain hukumnya adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya telah bersabda, la dhararo wa la dhiraro. Jangan sampai di sana ada sesuatu yang membahayakan untuk orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 3 telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka cukup satu saja. Au ma malakat aymanukum, atau kamu membeli seorang budak perempuan. Dalika adna alla ta'ulu, itu adalah perbuatan yang lebih, untuk bisa berbuat lebih adil. Dan harus diketahui bahwasanya kalau memang kita hukumi bahwasanya kawin yang kedua ini hukumnya makruh misalnya karena sebab-sebab yang telah saya sebutkan tadi, atau kawin yang kedua ini atau kawin yang ketiga ini kita hukumi haram karena sebab-sebab yang kita sebutkan tadi, maka akadnya tetap sah jika dia tetap melangsungkan pernikahan, pernikahan yang kedua ini atau yang ketiga ini, maka akadnya tetap sah. Dan wajib bagi orang laki-laki tersebut untuk mu'asyarah bil ma'ruf, untuk memberikan perlindungan kepada istrinya, untuk memperlakukan istrinya dengan baik, untuk memberikan mahar, untuk memberikan nafkah dan yang lainnya, tetap wajib semuanya. Tapi akadnya sah, cuma kawinan ini adalah kawin yang diharamkan karena sebab-sebab yang saya jelaskan tadi. Kalau memang, jadi kalau seorang laki-laki itu yakin terhadap dirinya bahwasanya dia tidak mungkin bisa berbuat adil, terus sekarang yang kita, yang menjadi pembahasan kita sekarang adalah adil yang bagaimana yang dituntut oleh Islam atas seorang suami untuk istri-istrinya. Nah, yang dimaksud dengan adil di sini adalah adil dalam hal memberikan nafkah. Jika dia kawin dua orang istri, maka dia harus adil, harus sama dalam membagi nafkah, baik nafkah zahir atau nafkah batin. Begitu juga dalam hal memberikan tempat tinggal, dalam hal menginap, dan juga dalam hal husnul mu'asyarah, memperlakukan kedua wanita, kedua istri tersebut dengan perlakuan yang sama, dengan akhlak yang mulia. Dan juga memberikan kewajiban-kewajiban kepada istrinya dengan adil, tidak ada rasa condong kepada salah satunya. Adapun kecintaan seseorang kepada salah satu orang istrinya, maka kecintaan ini tidak bisa kita berbuat adil dalam kecintaan, karena kecintaan ini adalah rasa yang dimiliki oleh hati yang tidak mungkin kita bagi secara rata. Gampangnya kalau misalnya kita umpamakan, kalau misalnya Anda mempunyai dua orang anak atau empat orang anak, pasti di sana ada salah satu dari empat orang anak tersebut yang paling Anda cintai. Dan itu adalah syai' yang fitri, adalah fitrah daripada manusia. Tidak bisa dia membagi rata sama kecintaan dia kepada istri-istrinya. Maka untuk menyamakan dalam hal cinta, harus mencintai istri yang pertama misalnya. Kalau misalnya dia itu lebih cinta istri yang kedua misalnya, maka kecintaan ini tidak, kalau lebih dari cintanya kepada istri yang pertama, maka tidak bisa kita kita salahkan, karena kecintaan ini adalah fitrah daripada manusia yang tidak mungkin kita bisa bagi secara rata. Dan dalam hal ini Al-Quran telah mengisyaratkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan kamu tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara wanita-wanita kamu, walau harastum, meskipun kamu berusaha sekuat mungkin. Dan yang dimaksud dengan tidak bisa di sini adalah tidak bisa untuk meratakan cinta di antara istri-istri yang ada. Adapun adil dalam hal nafkah, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, dan adil dalam hal husnul mu'asyarah, ini adalah hal yang mungkin kita lakukan. Tapi kalau adil dalam membagi cinta, ini tidak mungkin. Dalam hal ini, bisa kita temukan isyarat ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika beliau memberikan nafkah yang sama kepada istri-istrinya dan memberikan nginep ya atau qasam kepada istri-istrinya, kismah kepada istri-istri beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, Allahumma hadza qasami fima amlik fala talumni fima la tam fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini adalah pembagianku yang bisa aku lakukan secara adil. Fala talumni, maka janganlah mencelaku fima tamlik terhadap apa yang kamu miliki dan apa yang tidak saya miliki. Saya tidak memiliki, jadi Rasulullah SAW mengatakan saya tidak bisa membagi cinta dengan sama, karena yang memberikan cinta ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga seorang laki-laki, kalau dia mempunyai 4 orang istri misalnya, maka tidak mungkin dia bisa membagi cintanya secara sama. Pasti di sana ada kecenderungan dia terhadap salah satu orang dari istri, 4 istri tersebut. Nah, kecintaan dia yang lebih di seorang istri melebihi 3 istri yang lainnya, ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting dia bisa berbuat adil dalam membagi nafkah, dalam memberikan giliran, juga dalam memberikan makanan dan memberikan sandang serta tempat tinggal. Kalau semuanya sama, maka dia telah dikatakan bisa berbuat adil. Kalau kita cermati masalah poligami ini, maka kita bisa temukan bahwasanya Islam memperbolehkan ta'adudu zaujat atau memperbolehkan poligami ini, karena di dalam poligami ini ada tujuan-tujuan yang sangat mulia. Ada tujuan dan ada faedah dan ada maslahah-maslahah yang sangat mulia, yang maslahah ini sangat dianjurkan atau akan dibuktikan dengan adanya poligami tersebut. Termasuk hikmah diperbolehkan poligami ini adalah untuk yaitu untuk menjaga orang yang tidak cukup bagi dia seorang istri saja. Dan ini adalah fitrah manusia, kadang-kadang seorang laki-laki tidak cukup dilayani oleh seorang istri. Dan ini kalau kita tutup ya pintu poligami, misalnya kalau tidak kita perbolehkan untuk beristri yang kedua, maka dikhawatirkan orang tersebut akan jatuh kepada jurang zina. Maka diperbolehkannya poligami ini adalah untuk menjaga seorang laki-laki jangan sampai jatuh di jurang zina. Maka dari itu seharusnya pintu nikah perkawinan ini dipermudah. Perkawinan ini dipermudah dalam arti jangan sampai kok menuntut laki-laki itu membayar mahar banyak. Jangan sampai kok menuntut laki-laki itu misalnya membuat acara resepsi pernikahan yang sangat besar. Tidak cukup, yang sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin, yang sederhana mungkin ya, dengan mas kawin yang mudah. Dan jangan sampai seorang wanita menuntut kepada seorang suami hal-hal yang sulit untuk dilakukan oleh suami tersebut. Kita bikin nikah itu mudah dan kita tutup pintu perzinaan. Juga adanya diperbolehkan poligami ini juga di samping melindungi laki-laki juga melindungi pihak perempuan. Jangan sampai seorang perempuan jatuh dipelukan lelaki hidung belang yang memanfaatkan dia sekedar untuk memenuhi syahwat nafsu birahi laki-laki itu saja. Maka di sini daripada seorang perempuan jatuh di jurang perzinaan menjadi wanita tunasusila yang tidak ada yang melindungi dia, maka lebih baik kita perbolehkan poligami. Dengan poligami ini maka seorang wanita meskipun menjadi istri yang kedua tapi dia menjadi istri yang sah, yang resmi, yang dikawin dengan aturan yang sah, ada saksi, ada wali, dan orang laki-laki yang mengawini dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab, sehingga dia mendapatkan perlindungan besoknya, bisa dilindungi dari segala bentuk bahaya. Tapi kalau kita perbolehkan poligami, maka secara otomatis banyak perempuan yang dimakan oleh lelaki hidung belang. Maka dengan adanya poligami ini juga melindungi seorang perempuan itu sendiri. Maka saya ulangi lagi, poligami ini menjaga laki-laki jangan sampai berbuat zina, juga menjaga perempuan jangan sampai jatuh di pelukan laki-laki yang kurang ajar. Kalau kita lihat alasan-alasan diperbolehkannya poligami, ya, kita lihat misalnya seorang laki-laki yang punya syahwat yang sangat besar sekali, yang tidak cukup satu orang perempuan melayani dia. itu karena misalnya karena fitrah dia seperti itu atau dia punya penyakit seperti itu misalnya, apakah yang baik bagi orang laki-laki tersebut untuk berzina na'udzubillah, atau dia harus bisa misalnya menahan diri dia jangan sampai berbuat zina, atau kita perbolehkan poligami? Di sini pilihan yang ketiga adalah yang paling cocok. Kalau kita temukan seorang laki-laki yang mempunyai syahwat yang sangat besar sehingga tidak cukup bagi dia seorang wanita, apakah laki-laki tersebut kita biarkan berbuat zina? Ini pilihan yang pertama. Atau kita suruh dia untuk menahan syahwat dia, sehingga dalam menahan syahwat ini sangat masyakkat sekali. Pilihan yang kedua. Atau pilihan yang ketiga, kita perbolehkan dia poligami dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Maka saya pikir pilihan yang ketiga adalah pilihan yang lebih arif dan bijaksana. Atau kita lihat pada zaman sekarang, zaman yang terjadi banyak bencana dan terjadi banyak peperangan, sehingga banyak sekali orang laki-laki yang meninggal. Sekarang misalnya peperangan yang ada di Libya yang menewaskan banyak orang laki-laki, juga peperangan yang ada di Suriah sekarang ini yang menewaskan banyak laki-laki. Maka dalam keadaan seperti ini otomatis jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah orang laki-laki. Kalau kita tidak memperbolehkan poligami, maka banyak sekali wanita yang tidak mempunyai kesempatan, tidak mendapatkan kesempatan untuk mempunyai seorang suami. Maka kasihan mereka, nanti pada hari tua tidak ada orang yang memperhatikannya dan tidak ada orang yang meladeninya. Seorang perempuan tidak punya anak, tidak punya keluarga, sendirian tua, siapa yang akan memperhatikannya? Maka diperbolehkan ya poligami, seorang laki-laki mengambil lebih dari dua dari satu istri. Ini adalah solusi yang sangat sangat tepat, solusi yang paling utama. Sehingga nanti kalau perempuan tersebut punya anak, maka besok pada hari tua anaknya lah yang akan memperhatikan dan merawat dia dengan baik. Dan ini adalah yang sebagian hikmah ya dari poligami yang dilakukan oleh baginda junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu misalnya beliau kawin dengan Sayyidatuna Ummu Habibah misalnya, binti Abi Sufyan. Ketika itu Ummu Habibah ini ditinggal oleh suaminya. Suaminya tidak memperhatikan dia dan masuk ke agama Nasrani. Sehingga perempuan yang iffah seperti Sayyidina Ummu Habibah yang mempunyai kemampuan yang sangat kuat, mempunyai kemauan yang sangat kuat, yang mana imannya sangat kuat sekali memegang Islam. Suaminya murtad, bapaknya ketika itu dalam keadaan kafir, dan saudaranya semuanya dalam keadaan kafir, tapi dia tetap berpegang teguh terhadap Islam. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melindungi perempuan yang seperti ini, yang sangat teguh. Maka beliau mengawini Sayyidina Ummu Habibah. Begitu juga ketika Sayyidatina Ummu Salamah ditinggal meninggal oleh suaminya Abu Salamah. Ketika itu Sayyidina Ummu Salamah mempunyai anak banyak sehingga tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang melindunginya. Maka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil sebagai istri untuk dijadikan ummul mukminin. Begitu juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka poligami ini adalah termasuk salah satu solusi yang sangat tepat sekali untuk menghadapi atau untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Juga kadang-kadang seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan yang sangat dicintainya. Perempuan tersebut juga cinta terhadap suaminya, cuma takdir Allah Subhanahu wa taala perempuan tersebut tidak bisa memberikan dia keturunan. Sedangkan laki-laki tersebut sangat sekali menginginkan keturunan. Siapa sih laki-laki yang tidak kepengen punya turunan? Kalau misalnya berdasarkan tes dokter divonis bahwasanya perempuan ini adalah perempuan yang mandul, maka apakah adil misalnya kita melarang laki-laki tersebut untuk kawin mengambil istri yang kedua demi untuk mendapatkan keturunan? Maka tidak adil sekali. Maka dari itu kita perbolehkan dalam keadaan seperti ini seorang laki-laki untuk kawin lagi, karena keinginan untuk mendapatkan keturunan adalah sebuah keinginan yang mulia. keinginan yang mulia, karena keturunan kita atau anak kita yang soleh akan menjadi tabungan kita besok di hari akhirat, apalagi kalau anak yang kita lahirkan adalah anak yang soleh, sehingga anak tersebut bisa memberikan doa untuk kita ketika kita sudah menjadi mayat besoknya. Juga kalau kita lihat, ya kita lihat negara-negara yang melarang diperbolehkannya poligami, maka negara tersebut banyak sekali kerusakan. Keluarga tersebut, ya negara tersebut akan jatuh di masalah yang sangat besar sekali dan sangat berbahaya sekali. Kenapa demikian? Karena di masyarakat yang mana negara tersebut melarang poligami, di sana akan terjadi perkhianatan atau banyak sekali terjadi orang laki-laki kawin secara sembunyi-sembunyi atau zina, na'udzubillah, atau mengambil kekasih gelap tanpa ada nikah, karena takut nanti kalau nikah akan dihukum oleh peraturan, oleh undang-undang, terjerat oleh undang-undang, sehingga dia melakukan perzinaan atau melakukan mempunyai wanita simpanganan yang tidak resmi, zina misalnya. Banyak terjadi hal yang demikian, dan seorang suami sering dalam keadaan seperti ini berkhianat kepada istrinya. Dia mengatakan tidak kawin, tapi dia mempunyai wanita simpangan di tempat lain. Itu semua karena dia takut nanti kalau melakukan poligami akan dihukum oleh negara. Nah, ini adalah salah satu segi positif daripada poligami, dan banyak sekali segi positif daripada poligami yang diperbolehkan oleh agama Islam. Jadi, setiap hal yang diperbolehkan oleh agama atau yang dianjurkan oleh agama, maka kita harus yakin bahwasanya hal ini adalah hal yang banyak maslahatnya atau hal yang banyak hikmahnya di balik hal tersebut, meskipun hal hikmah tersebut kita ketahui atau tidak kita ketahui. Adapun misalnya ada seseorang yang mempunyai istri dua atau istri tiga atau istri empat misalnya, terus tidak bisa berbuat adil, atau orang tersebut semena-mena, maka itu tidak berarti bahwasanya poligami itu jelek, tidak. Tapi karena orang itu sendiri yang tidak bisa menerapkan akhlak-akhlak bagaimana poligami itu seharusnya. Kalau tuntunan-tuntunan Islam dijalankan oleh dia dan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lingkup poligami ini, pasti dalam keluarga tersebut akan tercipta ketenangan dan keluarga yang sakinah. Maka Anda jangan melihat itu fulan itu loh, poligami istrinya dua, rame terus fulan itu loh. Nah, itu karena orang yang demikian mereka tidak bisa menerapkan akhlak-akhlak Islam secara murni. Banyak kepincangan-kepincangan dalam penerapan akhlak dalam poligami ini. Maka poligami yang diatur oleh Islam adalah poligami yang sangat baik sekali, dan poligami ini akan, kalau memang dilakukan dengan akhlak-akhlak dan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh agama Islam, maka di sana akan tercipta ketenangan dalam keluarga dan kesinambungan, serta keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah. Ya, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Di sini sebelum kita tutup kajian ini, ada sebuah pertanyaan dari Mas Faza Ahmad yang bunyinya, apakah bahasanya langsung dimulai bab poligami? Karena kemarin baru pembukaan. Lah, ini kemarin telah kita buka ya kajian kita mengenai nikah, dan Imam Abi Suja pada qadhiyah yang pertama, pada masalah yang pertama, beliau menyebutkan masalah diperbolehkannya nikah. Kemudian masalah yang kedua, beliau mengatakan yajuzu lirrajuli ayyajma' baina arba' nisa. Jadi pada masalah pembahasan yang kedua, beliau mengatakan boleh diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mengumpulkan empat perempuan kalau laki-laki tersebut merdeka. Untuk laki-laki yang tidak merdeka, boleh mengumpulkan dua pertemuan perempuan. Maka saya dalam hal ini memberikan keterangan sesuai dengan urutan daripada pembahasan yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Nah, secara otomatis di sana ada pembahasan yang lebih yang lebih harus didahulukan, misalnya bagaimana cara mencari istri yang salihah, bagaimana membentuk keluarga sakinah. Cuma saya dalam kajian ini adalah mengkaji berdasarkan urutan daripada kitab Abi Suja ini, dan insyaallah hal tersebut akan kita kaji kalau masih ada waktu. Insyaallah akan kita haji secara khusus masalah-masalah yang belum kita sebutkan, yang mestinya harus didahulukan. Jika beliau mengatakan, pernah tetangga saya nikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama, apakah seperti ini diperbolehkan? Terima kasih. Memang untuk poligami ini diperbolehkan, tidak ada di sana tuntunan ya, atau syarat harus izin dulu kepada istri yang pertama. Jadi tidak ada di sana dalam fikih itu, kalau Anda ingin kawin yang kedua harus izin dulu kepada istri yang pertama, tidak ada. Ya secara otomatis siapa sih wanita yang mau dimadu? Tidak ada wanita yang mau dimadu. Cuma lebih baik Anda, kalau memang Anda adalah orang yang diperbolehkan untuk poligami dengan alasan-alasan yang telah saya, Anda adalah orang yang memang butuh poligami karena satu, sebab 1, 2, 3, 4 Anda bisa memahamkannya kepada istri Anda, sehingga paling tidak istri Anda bisa lega sedikit. Kalau tidak bisa ridho 100%, karena ridho 100% ini sangat sulit sekali, ialah ridho 40% atau 50%, sehingga dia nanti tidak kaget, ya, tidak kaget. Jadi sebaiknya Anda memberikan mukadimah, tidak langsung Anda kawin gitu saja terus ngasih tahu, enggak, tapi Anda ngasih mukadimah dulu kepada istri Anda yang pertama, terus memberikan sedikit wejangan, juga memberikan bahwasanya Anda sekarang adalah orang yang butuh untuk kawin istri yang kedua, dikarenakan alasan yang pertama, kedua. Ketika Anda sebutkan alasan-alasan tersebut, yang mana alasan-alasan ini adalah alasan-alasan yang telah kita sebutkan tadi dalam kajian kita pertama kali kita mulai masalah poligami ini. Kiranya cukup sekian ya, kajian yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa menjadi ilmu yang manfaat dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaja'ala darsana darsan mubarakan wa ija'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.